Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Buya, semoga Buya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Buya, di dalam menjalankan rumah tangga pastinya ada cinta dan kesetiaan. Sampai bagaimana, tolong didefinisikan arti cinta dan kesetiaan itu dalam menjalankan rumah tangga yang baik seperti sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masalah suami istri, bagaimana sih tentang apa tadi? Cinta, kesetiaan dan sebagainya. Beliau tuh minta kepada saya menjelaskan yang semua orang tidak bisa menjelaskan. Cinta adalah nilai spiritual yang gimana sih? Yang kita tidak akan mampu menjelaskannya. Akan tetapi yang jelas indah. Cinta tuh kayak apa sih? Mutlak tidak bisa diterangkan katanya. Gimana sih cinta? Ya di saat Anda ingin menjelaskan tentang cinta, Anda tidak mengerti apa itu cinta. Oh, ini kayak sekarang berubah majelisnya. Majelis cinta ini ya. Ini guru cinta, nah, kiai harus jadi guru cinta juga. Yang jelas adalah cinta itu ada tandanya. Di saat kau duduk dengannya adalah indah, engkau merasa nyaman dengannya. Maka kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, untuk menjadi tanda cinta, standar cinta itu begini. Wa aktsarun nasu fi nisa'i wa qalu inna hubban nisa'i jahdul bala'i. Orang pada ngomong, kalau kita jatuh cinta kepada perempuan maka itu bencana. Imam Syafi'i mengatakan, wa la sahubun nisa'i jahda. Bukan, mencintai seorang wanita bukan malapetaka. Akan tapi, qurbu man la tuhibbu jahdul bala'i. Kalau kamu dekat dengan orang yang tidak engkau cintai, itu bencana. Capek. Makanya tinggal saja diukur dirimu. Kamu duduk dengan suamimu enak enggak? Enak. Ya, itu Anda cinta sudahlah. Enggak usah pakai bahasa macam-macam ya. Oh, kalau sudah cinta tuh enggak pakai bahasa. Cinta itu katanya adalah indah cinta. Kalau sudah orang berbahasa dengan bahasa cinta, indah tanpa suara, tanpa kata-kata. Waduh, pas. Gimana Bu? Ya sudahlah. Pokoknya bingung itu gimana ya. Ya Anda bertanya yang berat-berat bagi saya itu. Karena cinta itu adalah dalam bahasa tasawuf rauki, rasa. Dan rasa itu tidak bisa diceritakan kepada orang kecuali dia punya pengalaman sama. Itu rasa. Madu bagaimana? Rasa. Kalau saya cerita tentang manisnya madu kepada Anda yang belum pernah makan madu, sampai endo. Apa bahasa Jawanya itu? Gak bisa, madu itu manis. Dia pasti ngomong, kayak gula ya? Bukan. Kayak permen ya? Bukan. Kayak apel ya? Bukan. Kenapa? Rasa. Saya sendok, satu sendok, satu sendok. Masuk beres. Sama kalau saya bicara tentang cinta, Anda harus merasakan sama dengan saya rasakan. Indah di saat duduk berdampingan, indah di saat bercengkrama, indah di saat mengabdi, indah di saat kita diperintahkan Allah. Itu cinta. Nah, tinggal bagaimana Anda membangun itu semuanya. Nah, untuk menumbuhkan cinta, gunakan akalmu. Gunakan akalmu. Jangan melihat kekurangannya. Kalau kita selalu melihat kekurangan pasangan, akan mengikis keindahan cinta. Tutup mata dengan kekurangannya. Dalam bahasa sederhana, dulu di saat engkau ingin menikah, benar, pandanglah calon suamimu dengan mata melek, benar. Lihat calon suamimu, milih yang benar. Tapi kalau sudah menjadi suamimu, pandanglah suamimu dengan mata remeng-remeng. Maksudnya apa? Kekurangannya ditutup. Sebab kalau selalu membicarakan kekurangannya, nanti tidak indah. Suamiku begini, tapi dia punya begini. Suami begini. Oh. Sebab semua dari kita punya kekurangan. Majlis Riyadhus Shalihin jadi majlis cinta nanti ya. Ah, insyaallah banyak nanti. Nanti insyaallah ibu kirim anak nanya, saya akan ajari anak-anak ibu tentang cinta. Apa itu cinta? Bagaimana mencintai? Ah, itu ada. Itu ada pendidikannya. Yang sudah ibu-ibu sudah tinggal menjaga cinta seharusnya. Bukan cari cinta insyaallah. Itu saja ibu. Jadi menjadikan Anda indah. Dari kuncinya cinta. Kuncinya adalah cinta itu. Maka bangunlah cinta. Maka dengan cinta semuanya indah. Anda membantu dia, kehilangan duit pun tak rugi. Dan cinta tidak akan menyakiti. Kalau ada pasangan menyakiti pasangan, itu memanfaatkan, tidak ada cinta di dalamnya. Kaidah cinta adalah yabdul, memberi, mengayomi, menyayangi, berkorban. Itu kaidah cinta. Kalau ada suami katanya aku mencintaimu tapi nindes, ngeret. Ngeret itu apa sih? Bahasa Jawa itu ngeret. Ngeret itu ngambil, ngeret. Meres. Wah, ini adalah bukan cinta. Itulah dusta dengan cintanya. Cinta itu kaidahnya begini, bukan begini. Kaidah cinta selalu begini, memberi. Dan beruntunglah jika Anda yang mencintai, maka lebih banyak mintalah kepada Allah, kepada yang ini. Ini doa yang sering salah. Mungkin ada seorang istri selalu berdoa, ya Allah, datang ke kiai-kiai, bu ya kiai, buya, atau doain suami saya biar sayang, perhatian sama saya. Ini biasanya doanya ibu-ibu. Ada doa istimewa saya ajarkan begini, ya Allah, tambahkan kecintaanku kepada pasanganku. Itu bukan pasanganku kepadaku, kebalik. Doanya kebalik semuanya kayaknya nih. Ya Allah, tambahkan kecintaanku kepada pasanganku. Kalau aku cinta, enak. Semuanya beres. Tapi semuanya enggak. Oh, datang ke rumah kiai minta, oh minta jampi-jampi. Oh, mahabbah agar suaminya mencintaiku. Tuker, jadikan dirimu mencintai. Itu sudah beres. Ini rumusnya salah semuanya. Makanya bulat semuanya. Tapi ibu solehan, indah di rumahnya. Jadi, kalau kita semakin mencintai, yang muncul adalah keindahan. Dan dengan cinta adalah semuanya indah. Wallahu a'lam bissawab.